Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Tersisa dua pembahasan terkait dengan diam dan qiraah. Pada diam, yaitu tentang sakdah, ya, pembahasan tentang sakdah. Sakdah yaitu diam setelah membaca. Nah, apakah disyariatkan sakdah diam sejenak setelah baca Al-Fatihah? Begitu pula sakdah diam sejenak, sakdah yasirah, ya, setelah baca surat, setelah Al-Fatihah, sebelum takbir. Nah, dan yang kedua jelas, yaitu sakdah diam sejenak untuk mengembalikan nafas, untuk menenangkan diri, menarik nafas setelah membaca, sebelum bertakbir untuk rukuk. Nah, tentang sakdah ini kita akan bahas secara lengkap, ya. Ini semacam pendahuluan. Pembahasan yang kedua yang tersisa adalah mengenai pandangan mata, arah pandangan mata selama berdiri dalam sholat, selama diam berdiri, ya, pandangan mata diarahkan ke arah mana. Nah, dan kita akan bahas ini terlebih dahulu, yaitu arah pandangan mata selama berdiri. Masalah ini, masalah arah pandangan mata selama qiyam, selama berdiri dalam sholat, dan sepanjang pelaksanaan sholat, saat ruku, saat julus, duduk, terdesut, sujud, saat sujud, dan saat tasyahud, ya, sepanjang pelaksanaan sholat, mulai dari sejak berdiri sampai akhir sholat, masalah arah pandangan mata, masalah ini pembahasannya terkait dengan masalah khusyuk. Ya, masalah khusyuk. Al-khusyuk di sholat. Masalah khusyuk dalam sholat. Terkait dengan masalah khusyuk. Sedangkan khusyuk, khusyuk dalam sholat hukumnya mustahab. Hukumnya mustahab. Nanti akan ada pembahasan tersendiri, ya, tentang ini. Bahkan sebagian ulama menukil ijma' bahwa khusyuk hanya mustahab. Nanti ada pembahasan tersendiri tentang ini. Nah, yang jelas khusyuk hukumnya mustahab, tidak wajib. Baik. Dengan demikian, mustahab hukumnya khusyuk dalam sholat dengan menjaga pandangan dari hal-hal yang akan mengganggu dan melalaikan. Yang demikian mustahab hukumnya khusyuk dalam sholat dengan menjaga pandangan dari hal-hal yang akan mengganggu kekhusyuan dan melalaikan dari khusyuk. Difahami? Berarti yang akan kita bahas ini Ya, dan masalah ini juga masalah khilafiyah, yang manapun yang kita pilih, yang jelas permasalahannya hanya puncaknya mustahab. Karena ya, hal itu demi mencapai kekhusyukan dalam sholat. Demi mencapai kekhusyukan dalam sholat. Nah, dan ulama ikhtalafu, ada khilaf di antara mereka mengenai arah pandangan mata selama sholat berlangsung. Selama sholat berlangsung, mulai qiyam dan seterusnya sampai akhir sholat, ada khilaf pendapat di antara mereka. Pendapat yang pertama, mustahab, pendapat yang mengatakan mustahab mengarahkan pandangan mata ke tempat sujud. Mustahab mengarahkan pandangan mata ke tempat sujud selama berdiri dalam sholat. Selama berdiri. Mustahab mengarahkan pandangan ke tempat sujud selama berdiri. Baik dia sebagai imam atau makmum, atau makmum maupun dia munfarid salat sendiri, baik dia imam salat berjamaah atau dia bermakmum jadi makmum salat berjamaah atau dia munfarid salat sendiri, mustahab baginya mengarahkan pandangan mata ke tempat suci selama dia berdiri. Ini pendapat Ahmad Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan jumhur ulama. Pendapat tiga imam mazhab, Ahmad, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan jumhur ulama. Ini yang dirajihkan oleh Al-Albani. Ini yang dirajihkan oleh Al-Albani. Jadi di sini ya, Ahmad sama dengan gurunya Syafi'i. Pendapat dalam hal ini. Nah, kita akan dengar nanti pendapat yang kedua, pendapat Al-Imam Malik. Syafi'i menyelisih gurunya, menyelisih Al-Imam Malik. Kembali pendapatnya lain akan kita dengar nanti. Jadi ini pendapat Ahmad Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan jumhur ulama, dan ini yang dirujukkan oleh Al-Albani. Dalam hal ini ada beberapa hadis, ada beberapa hadis dhaif. Kata Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu', Al-Baihaqi meriwayatkan hadis dari Anas radhiyallahu anhu dan yang lainnya dengan makna ini, tetapi semuanya dhaif. Di mana Al-Baihaqi meriwayatkannya? Jika penukilan dimutlakkan, dikeluarkan oleh Al-Baihaqi, dimutlakkan begitu, lepas, tanpa tajwid, maka penggunaannya di kalangan ahli hadis, pada ilmu takhrij hadis, itu tertuju kepada As-Sunan Al-Kubra. As-Sunan Al-Kubra lil Baihaqi. Nah, adapun jika yang lainnya biasanya ditakyid dalam ma'rifat Sunan wal Athar atau Sunan Al-Sugra, ada Sunan Al-Sugra. Dan ada kitab Al-Baihaqi ma'rifatus Sunan wal Athar. Nah, biasanya dia dikatakan dikeluarkan Al-Baihaqi itu ya As-Sunan Al-Kubra. Jadi Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra meriwayatkan beberapa hadis dari Anas, dan sahabat yang lain dengan makna ini. Hadis dari Nabi SAW dengan makna ini. Ya, arah pandangan mata tertuju ke tempat sujud. Tetapi kata An-Nawawi tegas, An-Nawawi mengatakan semuanya dhaif. Baik. Kata Ibnu Rajab dalam Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari. Ingat ya, Fathul Bari ada dua, dua-duanya Syarah Al-Bukhari. Dua-duanya Syarah Sahih Al-Bukhari. Fathul Bari Ibnu Hajar dan Fathul Bari Ibnu Rajab. Fathul Bari Ibnu Hajar yang dipuji oleh Asy-Syaukani dengan kalimat yang masyhur, la hijrata ba'dal fathi. La hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah al-fath. Mengutip hadis tapi maksudnya memuji Fathul Bari. Tidak ada hijrah setelah Fathul Bari, maksudnya khalas. Dengan adanya Fathul Bari sudah cukup. Nah, untuk Syarah Al-Bukhari yang luar biasa kitab itu. Nah, dan Asy-Syaukani banyak sekali menukil persis ya dari Fathul Bari, hanya disalin dan dipindahkan dalam kitabnya yang masyhur yaitu Nailul Abrar. Nah. Baik, yang jelas dua-duanya hafid. Al-Hafid Ibn Hajar, Al-Hafid Ibn Rajab. Nah, Al-Hafid Ibn Rajab, Masya Allah. Nukulat, nukilan-nukilannya luas. Nah. Ya, sama-sama dua-duanya sama-sama bergelar Al-Hafid. Nah, jadi kitab Fathul Bari Ibn Rajab juga luar biasa. Nah, Ibn Rajab dalam Fathul Bari mengatakan dalam hal ini terdapat hadis, dalam hal ini terdapat hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan hadis Anas. Dalam hal ini terdapat hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan hadis Anas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi keduanya dhaif. Tetapi keduanya dhaif. Nah, ada hadis Aisyah. Nah, hadis Aisyah akan ana sebutkan, kan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Hadis Aisyah radhiyallahu anha dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dan gurunya Al-Baihaqi itu Al-Hakim. Al-Hakim dan Al-Baihaqi, ini guru dan murid. Nah, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan muridnya yaitu Al-Baihaqi yang sudah kita dengar sebelumnya. Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra. Keduanya meriwayatkan dari dengan sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Ka'bah. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة. رسول الله صلى الله عليه وسلم pernah masuk Ka'bah. ما خلف بصره موضع سجوده. ما خلف بصره موضع سجوده. ما خلف بصره. بصره يعني pandangan mata Nabi SAW. ما خلف, tidak bergeser, tidak beralih sama sekali ya. موضع سجوده, tempat sujudnya. Pandangan matanya tidak meninggalkan tempat sujudnya. Nah, ma khalaqa basaru ma sujudi, pandangan mata Nabi alaihi salatu wassalam tidak meninggalkan tempat sujudnya. Hatta kharaja minha hingga Nabi alaihi salatu wasalam keluar dari Ka'bah. Yakni Nabi alaihi salatu wasalam masuk Ka'bah dan salat di dalam Ka'bah. Dalam salat Nabi alaihi salatu wasalam pandangan matanya tertuju ke tempat sujudnya dan tidak meninggalkan tempat sujudnya. Ini makna hadis. Kata Al-Hakim, sahihun ala syarti syaikhain. Sahihun ala syarti syaikhain. Apa maksudnya? Sahih menurut syarat syaikhain. Syaikhain yang dimaksud Syekh Al-Bukhari dan Syekh Muslim. Nah, sahih menurut syarat Al-Bukhari dan Muslim. Artinya harusnya hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Karena sesuai persyaratannya. Ini istidrak Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Baik, dan ini disepakati, disetujui oleh Al-Zahabi. Penilaian Al-Hakim terhadap Anti Aisyah tersebut disetujui oleh Al-Zahabi. Yani pada ta'liq Al-Zahabi terhadap Mustadrak. Dan disetujui oleh Al-Albani dalam Al-Irwa. Disetujui oleh Al-Albani dalam Al-Irwa pada jilid 2 halaman 73. Dalam Al-Irwa jilid 2 halaman 73. Sementara itu, salah satu imam ahli hadis lainnya, imam ahli ilal, imam ahli penyakit hadis, yaitu Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi ditanya oleh putranya, yaitu Ibnu Abi Hatim Abdurrahman bin Abi Hatim, tentang hadis ini, tentang hadis Aisyah. Bagaimana hadis ini? Dijawab oleh Abu Hatim Ar-Razi, "Hadza hadithun munkarun." Hadithun munkar. Hadithun munkarun. Hadith ini munkar, yakni ganjil. Nyeleneh, keliru, salah riwayat. Nah, bisa dilihat dalam Ilal, kitab Al-Ilal karya Ibnu Abi Hatim. Kitab Al-Ilal yang ditulis oleh Ibnu Abi Hatim, putra Abu Hatim Ar-Razi. Nah, bisa dilihat di nomor hadis nomor 895. Nah, Abu Hatim Ar-Razi tidak sembarangan memfonis menilai hadis ini munkar. Nah, ala kulli hal, demikian keadaan hadis ini diperselisihkan. Baik. Pendapat yang kedua, yakni pendapat yang pertama yang kita dengar, berpendapat bahwa yang mustahab memandang ke, ya, selama berdiri memandang ke arah tempat sujud. Dan ini yang lebih mendukung untuk khusyuk. Ini yang lebih mendukung khusyuk. Ya, karena sudah dijelaskan di awal bahwa pembahasan ini masalahnya terkait dengan khusyuk. Difahami? Baik. Pendapat yang kedua, mustahab mengarahkan pandangan mata ke depan. Mustahab mengarahkan pandangan mata ke depan, arah kiblat, sesuai arah wajah, ya, sesuai arah wajah yang menghadap ke kiblat. Ini pendapat Malik. Pendapat Al-Imam Malik ini didukung oleh beberapa hadis, di antaranya hadis-hadisnya sahih. Hadis-hadisnya sahih dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis Nabi alaihi salatu wasalam salat kusuf, yaitu salat gerhana matahari. Ya, yang ketika itu terjadi di waktu duha gerhana matahari, Nabi alaihi salatu wasalam salat kusuf berjamaah bersama sahabat. Di tengah-tengah salat Nabi alaihi salatu wasalam diperlihatkan kepada beliau, ditampakkan surga, dan Nabi alaihi salatu wasalam maju, melangkah maju untuk memetik buah anggur, tetapi tidak berhasil. Memetik buah anggur yang ada dalam surga tidak berhasil. Nah, dan diperlihatkan neraka, tampakkan neraka sehingga Nabi kaget dan mundur. Nah, dan itu dilihat oleh sahabat, yakni maju mundurnya Nabi dilihat oleh sahabat. Nah, berarti itu. Nah, berarti sahabat memandang ke depan. Jika sahabat yang sholat di belakang Nabi SAW memandang ke arah tempat sujud, mereka tidak lihat Nabi maju mundur. Nah, hadis yang kedua, hadis sahabat meriwayatkan bahwa Nabi SAW membaca pada sholat sirriyah, membaca pada sholat sirriyah dengan dalil gerakan jenggotnya. Dengan dalil gerakan jenggotnya. Ya, jenggotnya gerak-gerak. Berarti membaca. Berarti sahabat tersebut melihat, memandang kepada Nabi SAW. Melihat ke depan. Bukan melihat ke tempat sujud. Hadith lainnya, hadith Al-Bara bin Azib. Hadith Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala an, bahwa sahabat, cara iktidaknya mereka, ya, cara mengikuti Nabi alaihi wasallam dalam sholat berjamaah, mereka tidak bergerak untuk rukuk sampai melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah rukuk. Mereka tidak bergerak rukuk, tidak bergerak untuk rukuk sampai melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah rukuk. Begitu kurangnya sujud. Mereka tidak bergerak turun untuk sujud sampai mereka melihat Nabi telah sujud. Jadi setelah mereka melihat Nabi rukuk, sudah pada posisi rukuk, baru mereka bergerak untuk rukuk. Ketika melihat Nabi sudah sujud, baru bergerak untuk sujud. Berarti mereka mengamati Nabi Islam dan melihat Nabi. Berarti memandang ke depan, ke arah Nabi, bukan ke tempat sujud. Ya. Menurut Ibnu Hajar al-Hafidz dalam Fath al-Bari, mungkin untuk dikatakan bahwa mustahab bagi munfarid, orang yang salat sendiri, bagi imam, begitu pula makmum memandang ke tempat sujud. Mungkin untuk kita mengatakan mustahab bagi munfarid, bagi imam dan bagi makmum untuk memandang ke tempat sujud. Kecuali pada saat makmum butuh untuk memperhatikan gerakan imamnya dalam rangka musabaah. Kecuali saat makmum butuh memperhatikan gerakan imamnya dalam rangka musabaah, maka dia memandang ke depan ke arah imam dan meninggalkan, ya, arah tempat sujudnya pada saat dia butuh. Adapun pada saat dia tidak butuh, maka dia memandang ke tempat sujudnya. Nah, demikian kata Ibn Hajar Al-Fathul Bari. Adapun Al-Uthaymin rahimahullah, Al-Imam Ibn Uthaymin dalam Asy-Syarh Al-Mumti' mengatakan Al-amru fi hadha wasi'un. Perkara ini longgar. Ya. Perkara ini longgar. Perkaranya longgar. Yang durul insanu ila ma huwa akhsha'u yanzurul insanu ila ma huwa akhsha'u lahu. Yanzurul insanu ila ma huwa akhsha'u lahu. Setiap orang bebas memilih arah pandangan yang membuat dia lebih khusyuk. Perkaranya longgar. Ya. Masing-masing memilih arah pandangan yang membuat dia lebih khusyuk. Jika yang membuat dia lebih khusyuk memandang ke arah tempat sujudnya, dia lakukan itu. Jika yang membuat dia lebih khusyuk memandang ke arah depan, ke arah kiblat, maka itu yang dia lakukan. Karena pembahasan ini sudah anak ya, beri pendahuluan permasalahannya terkait dengan masalah apa? Khusyuk dalam sholat. Jadi terkait dengan menjaga pandangan mata agar tidak tertuju kepada sesuatu yang mengganggu kehusukan dan melalaikan dari khusyuk. Maka ya berdasarkan ini, wallahu a'lam, yang benar akan dikatakan Ibn Uthaymin rahimahullah. Karena masalahnya terkait dengan khusyuk. Nah, masalahnya terkait dengan khusyuk. Dan ini tentunya tidak menghalangi seorang makmum seperti yang dilihat dari Ibnu Hajar, tidak menghalangi seorang makmum ya ketika dia butuh mengamati imamnya. Nah, jika ada hal yang dia butuhkan untuk melihat ke imamnya terkait dengan mutabaahnya. Namun kan yang seperti itu tidak selalu. Nah, yakni tidak harus sepanjang sholat dia melihat ke imamnya. Hanya pada saat dia butuh untuk mutabaah. Nah, untuk mengetahui imamnya, ya, apa yang dilakukan sudah ruku atau ya seterusnya. Nah, yang jelas perhatikan baik-baik. Yang jelas, kepala tegak berdiri dengan wajah menghadap ke arah kiblat ketika berdiri dan duduk dalam sholat. Ketika berdiri dan duduk dalam sholat, baik pandangan mata tertuju ke arah depan, ke arah kiblat, atau tertuju ke arah tempat sujud, yang jelas kepala dan wajah tegak berdiri. Bukan berarti ketika arah pandangan diarahkan ke tempat sujud kemudian merunduk. Nah, karena jika merunduk tidak sempurna menghadap ke kiblat. Anggota kepala, wajah termasuk anggota tubuh. Nah, yang dituntut menghadap ke arah kiblat. Oleh karena itu pembahasan dari awal yang kita dengar nukilan pendapat ulama, pembahasannya adalah an-nadhar, yakni pandangan mata. Nah, tayyib. Oleh karena itu mazhab Imam Malik lebih mudah dan lebih santai, karena memang kita sholat yang menghadap ke depan ke arah kiblat. Nah, tidak perlu kita dengan sengaja mengarahkan pandangan ke bawah ke tempat sujud, karena memang sudah searah dengan arah wajah kita. Nah, ini lebih mudah mazhab Imam Malik. Nah, yang penting bisa khusyuk. Kecuali jika di depan ada sesuatu yang mengganggu, maka ya kita butuh untuk mengarahkan ke bawah ke tempat sujud agar khusyuk. Nah, ketika mengarahkan ke tempat sujud bukan berarti merundukkan kepala. Nah, bukan berarti merundukkan kepala. Coba antum ingat, kan ada pembahasan isyarat kepala dalam sholat. Iya. Ketika seseorang tidak bisa ruku, tidak bisa sujud, ya, kemudian dia sholat duduk, bisanya dengan isyarat kepala. Nah, isyarat kepala, merundukkan kepala untuk ruku dan merundukkan kepala untuk sujud. Jadi, pada asalnya ketika sholat itu kepala tegak, sama dengan tubuh. Tegak, berdiri dan menghadap ke kiblat. Nah, itu rukukan gini. Sujud, agar nalai. Nah, menunjukkan alasannya tegak berdiri. Difahami? Nah, jadi baik mengikuti mazhab Imam Malik, dan ini tentunya lebih mudah. Nah, karena memang arah pandangan mata sesuai dengan arah wajah, arah kiblat, ataukah mazhab Ahmad Syafi'i, Abu Hanifah dan Jumhur, yaitu diarahkan ke tempat sujud. Nah, wajah tetap mengharap ke arah kiblat, kepala tidak berdiri, tapi pandangan mata yang tertuju ke tempat sujud seperti ini. Nah, gitu. Ima begini, ima. Jadi bukan, nah, bukan kepala ini yang bergerak naik turun. Ini tetap dijaga menghadap ke kiblat. Difahami? Nah, ini pada berdiri begitu pun halnya ketika duduk antara dua sujud sama. Nah, ima menghadap ke arah, yakni ima menatap, memandang ke arah kiblat sesuai dengan ya, arah wajah, atau mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Nah, dengan kepala tetap tegak berdiri, wajah tetap menghadap ke arah kiblat. Adapun saat rukuk dan sujud, jadi sekalian anak ikutkan di sini pembahasan setelahnya, yakni pada saat rukuk dan seterusnya terkait dengan pandangan mata, arah pandangan mata. Nah, adapun saat rukuk dan sujud, pandangan mata mengikuti posisi dan arah wajah. Nah, saat rukuk kan begini posisi rukuk. Nah, wajah menghadap ke bawah. Nah, punggung Nabi alaihi salatu wassalam segaris ya dengan kepalanya. Jadi kepala tidak didongakkan saat rukuk. Tidak didongakkan, tidak pula dirundukkan, segaris. Nah, seperti ini. Jadi pandangan mata yang mengikuti posisi wajah menghadap ke sesuai dengan arah pandangan mata ke bawah. Nah, sesuai dengan posisi wajah. Begitu pula ketika sujud. Nah, ya pandangan mata ke situ, ke tempat sujud, berarti ke tempat wajah diletakkan. Nah, jadi tanpa terbebani untuk mata diarahkan ke mana, jelas sesuai dengan arah wajah, posisi dan arah wajah. Kepala tidak didongakkan dan tidak dirundukkan ketika rukuk. Nah, bukan terus karena ingin melihat tempat sujud kemudian didongakkan begini ketika rukuk untuk melihat tempat sujudnya. Nah, baik. Adapun ketika duduk tasyahud, pandangan mata tertuju ke jari telunjuk kanan yang sedang terangkat menunjuk arah kiblat. Pandangan mata tertuju ke jari telunjuk kanan yang sedang terangkat, ya, diisyaratkan menunjuk ke arah kiblat. Hal ini berdasarkan hadis yang datang dalam hadis yang sahih dan akan datang nanti pada pembahasan tasyahud. Ya, akan datang nanti pada pembahasan tasyahud. Tentunya bagaimana dengan kepala? Bagaimana dengan wajah? Tetap tegak berdiri kepala, wajah tetap menghadap ke kiblat. Pandangan, arah pandangan mata yang ditujukan ke jari telunjuk tersebut, tetapi wajah tetap menghadap ke arah kiblat, bukan dirundukkan. Tetap seperti ini, tetapi pandangan mata yang tertuju dari itu ke jari telunjuk. Difahami? Intinya, ya, masalah ini seperti kata Ibnu Abdul Barr dalam kitab Al-Istifkar. Inti masalah ini, hakikat masalah ini seperti kata Al-Imam Ibn Abdul Barr, Abu Umar Ibn Abdul Barr dalam Al-Istifkar, syarah Muwatta' Malik. Al-Istifkar, syarah Muwatta' Imam Malik. Kata Ibn Abdul Barr, cukup bagi orang yang sholat cukup bagi orang yang sholat berkonsentrasi dalam sholatnya dan tidak menoleh kiri kanan. Dan tidak menoleh kiri kanan karena hal itu dimakruhkan. Karena hal itu dimakruhkan. Sebelum lanjut, sebagian orang sholat matanya sana kemari, melirik kanan, melirik kiri, melirik kanan, melirik. Nah, atau bahkan ada yang menoleh-noleh. Nah, ini dimakruhkan. Baik. Jadi cukup bagi orang yang sholat agar berkonsentrasi dalam sholatnya dan tidak menoleh kiri kanan karena itu makruh. Barang siapa memikirkan, kelanjutan kalam Ibn Abdilbar, barang siapa memikirkan apa yang sedang ia kerjakan, barang siapa memikirkan apa yang sedang ia kerjakan dari sholatnya dan berkonsentrasi penuh dengan urusan sholatnya, dan berkonsentrasi penuh dengan urusan sholatnya, hal itu akan menyibukkan dia dari memandang atau memperhatikan selain sholatnya. Ya, dari memandang atau memperhatikan selain sholatnya. Wabillahi at-taufiq. Itu kata Ibn Abdilbar. Antum jika sholat, nah, takbir, kemudian sibuk memperhatikan sholat dan bacaan, ya, baik menghadap arahnya ke depan atau ke tempat sujud, yakni. Jadi bukan berarti maksudnya sekarang memperhatikan pandangan gitu. Bukan sholat terus pandangan, konsentrasinya bagaimana pandangan saya kemana, ke sini, ke situ. Nah, ini tadi untuk menjaga supaya tidak melihat sesuatu yang mengganggu khusyuk. Tetapi orang yang mengkonsentrasi penuh dalam sholat dan khusyuk, nah ketika dia berdiri, ya, dia perhatikan sholatnya, gerakannya, bacaan apa yang akan dia baca, dia perhatikan apa yang dia baca, mulai dari iftitah, kemudian baca al-fatihah, baca surat setelahnya, terus ruku, ya, baca dikit dan seterusnya, itu akan dia akan khusyuk, ya, baik matanya tertuju ke depan atau terarah ke tempat sujud. Nah, bukan kemudian konsentrasi mengatur mata gitu loh, jadi malah bacaannya, ya, zikirnya enggak terperhatikan, konsentrasinya matanya yang diatur ke depan. Bukan itu maksud pembahasan sekarang. Ini yang ada maksud dengan menukilkan dari Ibn Abdilbar. Nah, intinya khusyuk konsentrasi. Nah, baik ke arah depan atau ke arah tempat sujud. Nah, arah pandangan mata yang jelas yang diperhatikan adalah sholat. Nah, dan dengan ini terjaga. Tetapi boleh jadi misalkan seseorang ketika sholat di arah kiblat ada sesuatu di sana yang mengganggu dia. Nah, ya, di depan ada gambar atau ada baju yang pakai yang bergambar atau sesuatu warna-warni yang mengganggu, maka dia mengarahkan pandangannya ke tempat sujud. Jika tempat sujudnya mengganggu karena ada tikar warna-warni gambar, maka dia arah pandangannya dia tujukan ke depan. Mana yang membuat dia khusyuk? Baik, itu maksud pembahasan ini. Barakallahu fikum. Sudah kita dengar paparannya. Sama qiyam ketika dia duduk atau bersujud. Nah, pada saat rukuk dan sujud jelas sesuai dengan arah pandangan mata, sesuai dengan posisi dan arah wajah, kan? Nah, kemudian kecuali tasyahud tadi yang kita dengar, kecuali yang tasyahud, maka arah pandangan mata tertuju ke jari telunjuk kanan yang sedang diisyaratkan. Nah, barakallahu fikum. Pembahasan kita selesai. Alhamdulillah. Tafadhal. Khawatir terlalu malam. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum.